Pernah nggak sih lo buka laptop, natap layar putih kosong, terus di kepala lo langsung ribut? Oh, sering banget. Kayak, gue mau nulis apa ya? Atau tulisan gue jelek, akhirnya laptop ditutup lagi deh. Ide lu mati sebelum lahir. Persis. Nah, kali ini kita mau bongkar dokumen dari Bang Aldo yang misinya, jelas banget. Bikin pikiran tajam, mental kuat, dan cuan nyala. Gue suka tuh. Kita di sini bukan cuma mau ngerangkum ya, tapi ngebongkar mindset tolol dan kebiasaan goblok yang selama ini lo anggap normal. Terutama soal ide, kerja, sama duit. Oke, langsung aja. Gimana kalau semua suara di kepala lo yang bilang gue bukan penulis itu ternyata bohong? Nah, itu mitos pertama yang dibongkar di sini. Soal ide harus jenius. Itu jebakan paling umum kan? Banget. Dokumen ini bilang berhenti nyari ide jenius. Ide terbaik itu bukan yang paling keren, tapi yang paling... Jujur. Jujur. Maksudnya gimana tuh? Gali aja dari tiga area ini, hobi lo, kerjaan lo, atau masalah yang pernah lo selesain. Simple kan? Jadi, hal-hal yang kita anggap biasa aja. Justru itu emasnya. Lo cuma jago masak resep 5 menit, atau lo cuma bisa lunasin utang. Buat orang lain, itu luar biasa. Bener juga yang buat kita biasa, buat orang lain itu peta jalan. Tepat. Dan ini nyambung ke mitos kedua yang anjir bikin banyak orang takut, soal AI. Ah, ini. Pakai AI itu curang, hasilnya sampah katanya. Pola pikir keliru. Konsepnya gini, lo itu arsitek, AI itu kuli ngetik. Arsitek dan kuli, oke, gue dapat analoginya. Lo yang mikir strategi, lo yang ngasih jiwa, lo yang verifikasi fakta. AI cuma ngerjain draft mentah. Tapi kan hasilnya sering generik banget, datar gitu. Nah, itu kesalahan fatalnya. Lo pasti nyuruh AI nulis semua bab sekaligus, kan? Ketahuan. Ya pasti hasilnya sangtah, datar, dan halu. Makanya solusinya pakai sistem satu bab, satu perintah. Dipecar jadi tugas-tugas kecil gitu? Betul. Kasih AI tugas kecil, biar hasilnya fokus dan detail. Ini bukan soal kerja keras sampai kram otak, ini soal kerja cerdas. Oke, masuk akal. Jadi idenya jujur dari kita, ngetiknya dibantu AI. Terus mitos ketiga. Cerita lo nggak menjual, harus kayak orang hebat. Nah, draft dari AI kan sering isinya cerita basi tuh. Thomas Edison, J.K. Rowling. Bikin e-book lo jadi generik dan murah. Makanya di sini ada istilah keren, operasi daging. Operasi daging? Apaan tuh? Hapus semua cerita klise itu, ganti pakai daging. Pakai cerita pribadi lo yang nyata. Contohnya kayak gimana? Cerita lo gagal masak nasi pertama kali, atau grogi pas presentasi. Itu justru lebih kuat. Kenapa gitu? Kenapa cerita receh kita lebih ngena? Pembaca butuh koneksi sama orang nyata, bukan sama ikon dunia. Itu yang bikin e-book lo nggak bisa ditiru sama sekali. Oke. Ini semua ngerucut ke mental block terakhir yang paling berat sih. Duit. Ah, soal harga. Masa e-book 90% AI harganya 99 ribu? Kayak nipu nggak sih? Nah, ini harus diluruskan. Orang tuh nggak bayar buat ketikan AI. Terus, mereka bayar buat apa? Mereka bayar buat sistem lo, buat peta jalan pintas lo. Mereka bayar waktu dan kegagalan lo yang udah disaring jadi solusi. Hargai itu. Jadi ini bukan cuma soal bikin e-book ya. Ini soal ngalahin rasa takut, ngubah ide jadi aset. Dan ngebangun mesin income digital lo sendiri. Pengetahuan doang nggak ngubah hidup, bro. Yang ngubah hidup itu tindakan. Dokumen ini cuma peta. Yang harus jalan kaki, ya tetap lo sendiri. Pertanyaannya sekarang jadi simple banget. Lo mau terus jadi penonton yang bilang kapan-kapan? Atau lo mau jadi pemain yang akhirnya mulai? Dunia nggak butuh ide hebat yang lo simpan di kepala doang. Dunia butuh solusi nyata dari lo, sekarang juga. Jadi kalau lo capek mikir doang, kalau lo serius mau pikiran lo tajam, mental lo kuat, dan cuan lo akhirnya menyala. Pilihannya cuma satu. Nggak ada nanti, nggak ada besok. Tekan tombol hijau di bawah, sekarang juga.